lagi mujur. Abang yang bayar. Aye pengen sepatu boleh buat main di lapangan banteng. Ame jaket kulit ya bang buat tarik beca. Astage, jadi adik ini ya ampun bencong. Dasar lagi mujur. Diplomasi dan laga orang gedean yang menghamburkan uang tidak keruan. Kok kantong niatnya buat bayar. Masa kita mau dibohongin? Diplomasi dan laga orang gedean.